Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ya, saudara kaum muslimin pendengar radio Indosiar di manapun Anda berada pada kesempatan pagi hari yang cerah ini ya. Di mana kaum muslimin di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mungkin sedang merayakan hari kemerdekaan ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang insya Allah sudah tidak asing lagi ya di radio Indosiar ini oleh para pendengar, yaitu Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Waktu di perjalanan ke Cincat, apakah Ustaz menjumpai keramaian? Ya tentu. Maksudnya, di seluruh Nusantara untuk masa-masa sekarang ini sedang gegap gempita dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan di berbagai daerah saya melihat masyarakat begitu antusias ya, menyambut kemerdekaan ini, dan mudah-mudahan keadaan mereka benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Ya. Nah, Ustaz, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas ya tema bincang-bincang kita tentang kemerdekaan yang hakiki. Ya, di mana kemerdekaan hakiki adalah ketika hati kita ini terbebas dari syirik dan kekufuran. Nah, ketika kita mampu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus tanpa ada rasa takut dan terpaksa. Dan di acara ini Ustaz, bincang kita di pagi hari yang cerah, kita akan menelisik lebih jauh nih Ustaz tentang kemerdekaan yang hakiki ya. Dan oh ya, untuk para pendengar yang mungkin belum tahu, jauh ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ausat Sukoharjo, Jawa Tengah. Ustaz, kita langsung aja ke pemateri, mungkin mukadimah dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tema kita, indahnya menapaki kemerdekaan yang hakiki. Apa itu kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan seorang hamba di dalam melakukan satu bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya penciptaan manusia, penciptaan jin, hakikatnya adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, yang dimaksud dengan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, ay yuwahiduni, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba yang ia bisa melakukan satu bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan tauhid pada dirinya bahwasanya hanya Allah sajalah, hanya Allah saja satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Ya. Sedangkan yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Maka senyatanya orang tersebut telah terbebas dari segala macam bentuk ikatan, segala macam bentuk belenggu, segala macam bentuk intimidasi, segala macam bentuk penjajahan, karena dirinya hanya memfokuskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. peribadahan itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah saja. Ini menunjukkan bahwasannya dia tidak mengikat atau tidak terikat dengan segala sesuatu pun. Dia terbebas dari segala bentuk ketergantungan kepada yang lainnya, kecuali ia bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat hakiki, kemerdekaan yang hakiki. Ia hanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada yang selainnya. Kemudian seseorang bebas, terbebas dari segala macam ancaman, yang kebebasan hakiki yaitu ketika seseorang terbebas dari siksa api neraka dan ia masuk ke dalam surga. Itulah kebebasan yang hakiki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, firmankan, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dibebaskan dari siksa api neraka, dia tidak tersentuh oleh api neraka, wa udkhilal jannata, dan ia dimasukkan dalam surga, faqad faza, itulah hakikat kemenangan yang sejati. Itulah hakikat dari keberuntungan yang sejati. Dan itu adalah hakikat dari kebebasan yang ia dapatkan untuk bisa hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian mungkin itu sekedar pembuka bahwasannya ketika seseorang merdeka berarti ia bebas. Bebas yang hakiki adalah ketika ia mampu untuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk terbebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah hakikat hakiki daripada kebebasan itu. Dia berusaha untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebebasan yang ada pada dirinya, dan ia berusaha untuk membebaskan diri dari siksa api neraka dan berusaha untuk masuk ke dalam jannah. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja dia harus beramal soleh, dia harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertauhid dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jasa kolaran, dan kita mau tanya sedikit Ustaz mengenai tema kita pada pertemuan kali ini, dan tadi sudah kita dengarkan mengenai kemerdekaan hakiki ya. Kemudian juga kemerdekaan yang dalam Islam ini ya, kita bisa tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz ya. Nah, kalau misalkan yang kita pahami, merdeka itu bebas dari penjajahan, Ustaz. Jadi kalau dalam Islam, kemudian dalam Islam ini bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan. Mengapa, Ustaz? Iya, karena kebebasan menurut kacamata Islam, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang tidak tergantung, tidak terikat. Mungkin sekarang kita merdeka dari penjajah. Tetapi ketika seseorang masih terikat dengan kesyirikan, dia belum merdeka. Kenapa? Dia terbelenggu. Dia terbelenggu oleh benda-benda yang ia jadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang ia sembah. Maka dia belum merdeka. Seorang yang bertauhid, dia membebaskan dirinya dari segala bentuk belenggu penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik, misalnya ia menyembah kepada batu, ia minta-minta kepada batu misalnya, berarti ia terbelenggu, terikat dengan batu. Bagaimana mungkin manusia yang punya akal terikat dengan benda mati? Terjajah keadaan jiwanya oleh batu yang tidak bisa bergerak sekalipun. Nah, artinya dia dalam keadaan terbelenggu, tidak merdeka. Jadi orang yang merdeka pada hakikinya kemerdekaan itu ketika seseorang mampu membebaskan dirinya dari berbagai macam bentuk syirkiyat, ya, dari segala macam bentuk perbuatan syirik yang ia hanya jadikan sebagai gantungan, yang ia jadikan sebagai sesembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini makna daripada kemerdekaan yang hakiki. Jadi kalau seseorang bertauhid, artinya ia merdeka, benar-benar merdeka, karena ia tidak diperbudak oleh sesama manusia, ia tidak tergantung kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti misalnya batu, pohon, dan lain sebagainya. Ya, tidak ia di bawah kekuasaan dari orang lain. Ya, dia merdeka, benar-benar merdeka. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka dalam pengertian salah satu bagian saja. Apa itu? Tidak diintimidasi, tidak dijajah, tidak di bawah kekuasaan, kekuasaan manusia. Dalam hal ini penjajah bisa Belanda, bisa Jepang, dan seterusnya. Jadi merdeka dalam pengertian ia tidak di bawah kekuasaan pasukan asing atau negara asing, begitu. Nah, itu pengertian kemerdekaan dari satu sisi. Tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia itu terbebas dari segala macam bentuk perbudakan, termasuk diantaranya ketika seseorang diperbudak oleh makhluk-makhluk Allah, baik itu pohon, baik itu batu, baik itu patung, berhala, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Ya, ketika kita dalam keadaan tidak terkekang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa intimidasi, rasa dizalimi. Ya, artinya, seorang hamba bebas melakukan satu bentuk ketaatan-ketaatan yang telah Allah tentukan dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Itu artinya seseorang bebas merdeka. Nah, negara kita sebenarnya sudah memberikan kebebasan itu, termasuk dalam hal ini bahwasannya setiap penduduk diberi kebebasan untuk memeluk agamanya dan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Itu adalah bentuk sebenarnya yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan kehidupan bernegara. Nah, itu dalam pengertian bebas untuk melakukan satu bentuk peribadahan. Nah, kalau ada intervensi, misalnya kita sebagai umat Islam kemudian dilarang beribadah, melaksanakan syariat-syariatnya, itu artinya negara kita belum benar-benar merdeka. Kalau untuk tantangan sendiri gimana, Seth? Tantangan terbesar untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki? Ya, tantangannya diantaranya adalah kejahilan umat. Negara kita mayoritas kaum muslimin, tetapi sebahagian dari kaum muslimin masih perlu untuk diperbaiki pemahaman agamanya, masih perlu banyak belajar, masih perlu untuk banyak mengetahui tentang agamanya, sehingga tidak sekadar agama itu hanya menempel di KTP, dia beragama Islam, tetapi dia belum memahami secara baik tentang agamanya. Nah, ini yang menjadi penyebab seseorang kemudian terbelenggu dengan keadaan dirinya. Tantangan kita adalah kejahilan itu sendiri, ketidakfahaman umat terhadap agamanya, sehingga ketika ada orang mengamalkan agamanya dianggap sebagai bentuk ekstremitas, dianggap sebagai bentuk radikalitas, radikal misalnya, atau dianggap sebagai tidak sesuai dengan kebinekaan. Banyak tuduhan-tuduhan macam-macam. Padahal hanya ingin melaksanakan syariat agamanya. Hanya ingin melaksanakan syariat agamanya. Tapi sudah, tuduhan itu sudah berbagai macam. Nah, ini menunjukkan karena ketidakfahaman mereka terhadap agamanya sendiri. Padahal kalau mereka mau mempelajari agamanya, tidak akan ada tuduhan-tuduhan itu. Orang berjenggot, ya berjenggot karena memang ada tuntunannya di dalam agama. Meskipun mungkin ada orang Islam yang tidak berjenggot, mungkin bisa jadi. Tapi kalau ada orang yang berjenggot kemudian berjenggotnya itu karena ingin mengikuti tuntunan agama, seharusnya itu difahami. Ada orang berjilbab misalnya, berhijab, ya itu adalah untuk mengikuti tuntunan agama. Kenapa harus dilarang misalnya? Kenapa harus dilarang? Bukankah para pendiri negara ini dulu di rapat Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, mereka tokoh-tokoh bangsa, mereka berembuk, mereka musyawarah, mereka berdebat, mereka berdiskusi. Di antaranya mereka mengambil nilai-nilai Islam sebagai bahan acuan untuk mewujudkan berdirinya negara ini. Ya, untuk mewujudkan berdirinya negara ini. Ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu pun atas dasar diskusi yang panjang. Sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, yang bahkan diantara peserta dari Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan ini sampai menukil musyawarah ini telah dicontohkan oleh para sahabat, diantaranya dinukil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para tokoh bangsa ini pun menukil ayat Al-Quran tentang masalah musyawarah. Itu artinya apa? Mereka mengambil nilai-nilai Islam untuk dijadikan sebagai ketetapan-ketetapan yang jadi kesepakatan di dalam hidup berbangsa, bernegara. Tapi karena ya tidak faham agama, tidak faham sejarah, sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan ajaran agamanya, yang itu dijamin di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, dijamin, artinya mereka malah tidak faham. Ya, agama tidak faham, sejarah tidak faham. Ya, pasal-pasal di dalam UUD 45 yang itu menjadi kesepakatan nasional, kesepakatan pendirian negara ini pun tidak difahami pula. Akibatnya apa? Ya, membuat aturan-aturan yang aturan itu bertentangan dengan aturan yang paling atas. Aturan UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, contohnya misalnya yang baru terjadi sekarang. Hijab dilarang, jilbab dilarang misalnya. Padahal ya, agama memberikan jaminan, negara memberikan jaminan, pemerintah memberikan jaminan untuk setiap penduduk, setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, syariat agamanya. Oke, jadi penting ya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam mencapai kemerdekaan yang... Iya, itu jelas. Ya. Itu jelas. Karena apa? Karena mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat, itu adalah satu bentuk, ya, tuntunan yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Dan mengikuti tuntunan itu tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah jadi ketetapan bersama di dalam pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jangan diadu antara agama misalnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Sebetulnya mudah sekali kehidupan kita bernegara ini. Kalau seseorang membuat aturan, membuat undang-undang misalnya, atau membuat peraturan pemerintah, atau membuat apalah semacam itu, dilihat ke atas, bertentangan tidak dengan ketentuan yang paling atas di negara kita. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi di dalam kehidupan bernegara seperti itu. Sehingga tidak ada lagi umat beragama, tidak ada lagi kaum muslimin yang kemudian dicurigai, dituduh, ya, dengan berbagai macam bentuk tuduhan yang tidak benar. Jadi kembali kepada Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat, itu adalah sebuah kepastian, sebuah kemestian untuk menjadikan negara ini benar-benar diberkahi. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakat. Ya, seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, maka sungguh kami la fatahna, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bukakan, ya, yaitu keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalau ingin negeri ini berkah, begitu. Nah, Ustaz, nasihat untuk generasi muda, Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda dan menjaga kemerdekaan yang telah diraih ini? Ya, untuk menjaga kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan seperti tadi disebutkan dalam ayat, bahwasannya seandainya satu penduduk satu negeri beriman, bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Artinya apa? Jadilah generasi yang beriman. Jadilah pewaris negara, pewaris bangsa yang bertakwa. Itu untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para tokoh bangsa. Isi dengan amalan-amalan yang didasari oleh keimanan. Isi dengan amalan-amalan yang bernilai ketakwaan. Niscaya negara ini akan jaya. Kita tidak akan dihina oleh bangsa lain. Kita tidak akan direndahkan oleh umat lain. Kalau kaum muslimin berpegang teguh kepada apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada agama, kembali menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah amalan yang harus ditunaikan dalam mewarisi kemerdekaan yang telah dicetuskan oleh para tokoh bangsa kita. Kemudian Ustaz, untuk penjelasan mengenai kemerdekaan fisik dan kemerdekaan jiwa, itu hubungannya apa Ustaz menurut Islam? Ya, kemerdekaan fisik artinya fisik seseorang tidak terikat dengan sesuatu pun, dengan terbelenggu dengan siapapun. Nah, kemerdekaan jiwa bisa saja seseorang sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia di penjara, bisa saja seseorang memenjarakan tubuh saya, tetapi hati dan pikiran saya tidak bisa ada yang memenjarakan. Artinya apa? Banyak orang yang dipenjara tapi dia berkarya. Banyak orang yang fisiknya dibelenggu tapi ia bisa berkarya. Artinya ya, merdeka saja. Ya, artinya pikiran dan apanya keyakinannya tetap tidak bisa diikat, tidak bisa dipenjara. Misalnya seperti itu. Jadi keterkaitan antara fisik dan tubuh bisa sajalah secara fisik seseorang itu dibatasi. Tetapi kemerdekaan dalam keyakinan, kemerdekaan, keteguhan dalam keyakinan, pikiran yang jernih tidak akan bisa dipenjarakan. Jadi merdeka akal pikiran, merdeka keyakinan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian bagaimana peran ibadah dalam mencapai kemerdekaan yang hakiki ini, Ustaz? Beribadah adalah salah satu dari amalan yang dituntunkan di dalam agama. Semoga dengan ibadah yang ditunaikan, ya, ibadah dalam pengertian luas, termasuk diantaranya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Itu adalah bentuk-bentuk amalan soleh. Mudah-mudahan dengan amalan soleh itu Allah memberkahi, Allah memberikan pertolongan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, yaitu dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan syariat Allah, di dalam diri, keluarga, dan masyarakat, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Artinya, pertolongan Allah akan datang ketika hamba-hambanya melaksanakan segenap titah perintah yang Allah tetapkan. Ketika hamba-hambanya menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka pertolongan Allah itu pun akan datang. Namun sebaliknya, ketika satu penduduk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir bahwasannya akan ditimpa kehinaan terhadap penduduk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, mungkin Ustaz bisa menceritakan tentang para pahlawan ya. Bagaimana mereka dalam mencapai kemerdekaan sejati, agar kita ini bisa mempelajari dari perjuangan mereka, Ustaz. Para pahlawan tentunya yang ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari mereka. Apa itu? Di antaranya keikhlasan mereka di dalam berjuang. Kita bisa melihat para pahlawan, para tokoh bangsa, mereka merumuskan bentuk negara, mereka merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan bernegara. Itu tidak ada pamrih. Waktu, tenaga, pikiran yang mereka miliki, harta benda yang mereka miliki, itu semuanya dalam rangka untuk merebut keadilan yang dirampas oleh para penjajah. Ya, merebut kebebasan, merebut kemandirian yang direnggut oleh para penjajah. Ya, perjuangan misalnya para tokoh kita yang meskipun harus dikejar-kejar oleh Belanda, oleh para penjajah, mereka berpisah dengan keluarga mereka, mereka bergerilya misalnya, itu semua tanpa pamrih. Mereka tidak berlomba-lomba untuk supaya pangkatnya dinaikkan, tidak. Mereka tidak berlomba-lomba untuk supaya mendapatkan harta kekayaan, tidak. Itu diantara wujud keikhlasan. Mudah-mudahan mereka ikhlas di dalam memperjuangkan negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kita dapati ya, di antara tokoh-tokoh bangsa itu, sampai mereka usia lanjut, mereka ada yang sampai tidak punya rumah. Padahal untuk jabatan sekelas, misalnya Perdana Menteri, atau sekelas pejabat tinggi, harusnya dia punya rumah. Kalau untuk ukuran orang sekarang, untuk ukuran pejabat sekarang, itu punya rumah. Tapi para tokoh bangsa dulu, mereka memperjuangkan Indonesia ini, ya, sampai mereka di hari tua tidak memiliki rumah. Ya, sampai diantaranya ada yang menjual sepatunya hanya untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu menunjukkan bahwasannya apa yang mereka perjuangkan bukan dalam rangka untuk mendapatkan, untuk memperkaya diri, bukan untuk itu. Ya, itu secara zahir kita lihat, ya, dan ada faktanya bagaimana para pejuang itu. Ya, misalnya ada satu orang, ya, saya sebutkan contohnya misalnya, ya, misalnya Muhammad Natsir misalkan, ya, dia mendapat penghargaan, ya, dari negara lain, dari Saudi, mendapatkan Faisal Award, ya, King Faisal Award, ya, mendapatkan sekian ribu rial hadiah, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh M. Natsir ketika mendapatkan hadiah itu? Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tetapi hadiah uang yang sekian banyak itu ia bagikan kepada umat. Ia bagikan kepada umat. Ketika ditanya, kenapa kok dibagikan? Bukankah itu untuk Anda? Ya. Apa yang dikatakan oleh M. Natsir? Saya bisa mendapat penghargaan ini karena umat. Jadi saya harus berikan ini kepada umat. Lihat. Tidak untuk memperkaya diri. Ya, itu para pejuang, para tokoh bangsa. Ya, seperti itu. Ya. Padahal di dalam perjuangan mereka, mereka nyawa jadi ancaman. Kan? Mereka terancam nyawanya. Begitu. Nah itu salah satu contoh saja bagaimana para tokoh bangsa dulu itu benar-benar ingin ya, memperjuangkan negara ini ya, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada pamrih apapun. Ya, tidak ada pamrih apapun. Bahkan rumahnya masih ngontrak kesana kemari. Ya, tidak ada. Ya, untuk selevel pejabat itu mestinya sudah ada rumah. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi, itu diantara pelajaran yang bisa kita petik ya, dari tokoh-tokoh bangsa. Ya, ada yang lebih daripada itu juga kita mencontoh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup begitu sederhana. Ya, tidak kemudian mencolok untuk menonjolkan. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia masih menyisakan barang yang tergadai, ya begitu. Jadi itulah kisah yang perlu kita ambil, ya, ibroh yang kita, pelajaran yang bisa kita petik, ya, bagaimana perjuangan itu tidak untuk memperkaya diri, berjuang untuk umat, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa ini, tidak dalam rangka untuk memperkaya diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kemerdekaan yang kita jalani sesuai dengan nilai-nilai Islam? Yaitu dengan mengisi kemerdekaan itu dalam bentuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam aktivitas amalan yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Sehingga dengan demikian kita bisa menunaikan amanah, menunaikan apa yang diwariskan oleh orang-orang yang telah sepakat untuk mendirikan negara ini. Ya, sehingga kita sebagai orang yang generasi berikutnya bisa melanjutkan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan ini. Terakhir, Ustaz, nasihat untuk kita semua mengenai tema kita pada pagi hari ini tentang kemerdekaan yang hakiki, Ustaz. Untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Maka ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan ketakwaan itulah bangsa ini akan menjadi besar. Dengan penduduknya yang bertakwa itulah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang akan memiliki kewibawaan di hadapan ya, di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Bangsa yang akan memiliki ya, harga diri dan kehormatan di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas faedah-faedahnya atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Banyak sekali penjelasan atau nasihat-nasihat juga ibroh ya dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Ustaz. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama tadi ya bincang-bincang kita bersama Ustaz Aib Syafruddin Hafidzullah taala. Sekali lagi beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ausat Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya dalam bincang-bincang yang lainnya, tentunya dengan tema-tema yang masya Allah menarik dan tentunya banyak sekali faedah-faedah, nasihat dan ibu pelajaran, mudah-mudahan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bisa lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.